simpan yang lain. Lihatlah diriku, takkan hilang lagi. Terkulailah sudah karena kekejamanmu. Seribu tanyakan tentang perkawinan, namun sampai kini I'm not afraid.